Sahabat kilauan bintang yang jatuh. Terbayang-bayang wajahmu di seberang. Doakan sayangku di perantauan. Remang-remang rinduku tak makan. Ingat dirimu yang ku tinggalkan. Tanpa dirimu aku kesunyian. Kehilanganmu badanku tinggal tulang. Kumohon tolong dengarkan nyanyian ini untukmu. Tercipta dengan dendangan. Ku harap ingatlah selalu. Dirimu yang ku tinggalkan. Tanpa dirimu aku kesunyian. Kehilanganmu badanku tinggal tulang. Kumohon tolong dengarkan nyanyian ini untukmu. Tercipta dengan dendangan. Ingatlah selalu. Bagian dari